because it goes on and on. You got me saying, mengharapkan kau ada di sini. Hanya dirimu yang mampu mengerti semua rasa yang ada di hati. Di labu asmara melayang karenamu, aku tak menentu. You don't say oh, girl I'm losing my mind. I can let go, 'cause I'm head over heels.